kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya. Sebagai seorang wanita, hatiku pun ingin.